dipersembahkan media audio pendidikan anak usia dini. Hai kawanku semua, janganlah lupa belajar. Bersama kita bergembira, tak lupa selalu berdoa. Bermain bersama-sama, tunjukkan kreativitasmu semua. Ayo kawan berkumpul, bermain bersama. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya? Iya, ibu harap kalian semua sehat ya. Hari ini, ibu akan mengajak kalian untuk mendengarkan cerita dan nyanyian yang berjudul Cerita-Ceritaku. Di tepi pantai, tinggallah Doni dan ayahnya. Doni anak seorang nelayan. Setiap hari, Doni membantu ayahnya menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk melaut. Melaut adalah mencari ikan di laut. Ini jaringnya ya? Ya, taruh di perahu ya nak ya. Embernya juga ya? Iya, semuanya ditaruh sekalian di dalam perahu. Ayah akan menyiapkan lampu terlebih dahulu. Wahai ayah, apa nanti di tengah laut yang gelap? Ayah tidak takut. Tak ada yang membuat ayah takut selain ketakutan kepada Tuhan dan ketakutan apabila anakku menjadi kelaparan. Bila ayah tidak melaut, wahai ayahku tersayang, terima kasih untukmu. Aku bangga dan kagum padamu. Ayah tersenyum mendengar pujian Doni pada dirinya. Suatu pagi hari, Doni dan ibunya menunggu ayah pulang dari melaut di pantai. Di kejauhan, Doni melihat kapal yang besar, tidak seperti perahu ayahnya. Bu, lihat! Iya? Itu ada kapal besar. Oh iya ya? Mengapa ayah tidak memakai kapal besar seperti itu? Ayah tidak punya uang untuk membeli atau menyewa kapal besar seperti itu, nak. Apa harus pakai uang, Bu? Ya, harus memakai uang, nak. Itu kan kapal milik orang lain. Jadi, apabila ayah memakainya, maka ayah harus menyewa. Kalau sudah besar, aku ingin punya kapal besar seperti itu, Bu. Oh, ya? Iya, aku ingin menjadi nahkodanya. Aku akan mencari ikan yang banyak untuk ayah dan ibu. Hebat, hebat sekali cita-citamu, nak. Ibu berdoa, semoga cita-citamu tercapai nanti. Terima kasih, Bu. Hei, lihat, nak. Ayah telah kembali. Ayo, kita bantu ayah menurunkan bawaannya. Wah, banyak sekali ikannya, ya. Iya, nak. Kita harus bersyukur pada Tuhan. Karena hari ini ayah bisa dapat ikan yang banyak. Ayah, ayah. Iya? Besok aku ingin menjadi nahkoda kapal besar. Ayah senang sekali kalau kamu jadi nahkoda. Untuk itu, kamu harus rajin belajar. Iya, Ayah. Doni akan rajin belajar. Iya. Seorang nakoda, selain pintar juga harus pemberani, nak. Tidak boleh penakut dan tidak gentar menghadapi ombak dan badai. Apa kamu bisa? Ayah akan mendukungmu, nak. Semoga cita-citamu bisa tercapai. Ya, kalau jadi nakoda, Doni bisa keliling dunia, kan? Oh, bisa, nak. Tapi kamu harus jadi nakoda yang pintar, supaya kapalmu tidak tersesat di tengah lautan. Iya, ya. Aku akan rajin belajar. Aku tidak ingin tersesat di lautan. Dan apabila kamu nanti menjadi nakoda kapal pesiar, maka kamu harus menjaga penumpangmu agar selamat sampai tujuan. Pasti, Ayah. Aku akan menjalankan kapalku dengan benar dan hati-hati. Tapi bila kamu menjadi nakoda kapal perang, kamu juga harus bisa menjaga negara ini dengan kekuatan armadamu. Wah, hebat sekali jadi nakoda. Bisa menjalankan macam-macam kapal. Tapi Doni besok mau jadi nakoda kapal pesiar saja, ah. Mengapa begitu? Kan Doni bisa pergi kemana saja tempat di dunia ini. Iya, iya, iya. Pasti bisa. Ayah yakin kamu besok pasti bisa jadi nakoda kapal pesiar yang hebat dan pemberani. Asal janjimu itu kamu tepati. Pasti, Ayah. Anak-anak, sejak saat itu, Doni semakin rajin belajar. Doni juga belajar membetulkan jala yang robek. Apabila cuaca baik, Doni juga ikut ayah melaut. Doni senang ikut melaut bersama ayah. Ayah pun memberi dorongan agar Doni semakin berani mengarungi lautan. Cita-cita Doni pun semakin kuat untuk menjadi nakoda. Anak, kalau kalian mempunyai cita-cita, kalian harus semangat untuk meraihnya. Caranya bagaimana? Salah satunya adalah dengan rajin belajar. Nah, sampai di sini ibu menemani kalian. Sampai jumpa.